ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas sebuah karya besar dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca sebuah bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun, sebuah bab yang menerangkan tentang al-waladu qurratul aini. Seorang anak merupakan qurratul ain, penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membawakan hadis yang berasal dari sahabah yang mulia Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang mana pada riwayat tersebut beliau mengkisahkan ada beberapa orang tabi'in yang memiliki keinginan, yang memiliki angan-angan ingin menjadi deretan dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Mereka berkeinginan untuk bisa melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berkeinginan untuk bisa bermajlis langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan tuba li hatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut diutarakan kepada Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu taala anhu arda. Sungguh beruntung dua matamu wahai Miqdad yang telah melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara langsung. Wallahi lawaditna anna ra'ayna ma ra'ait. Demi Allah wahai Miqdad, kami menginginkan, kami berangan-angan untuk bisa melihat seperti apa yang telah dilihat oleh kedua matamu. Wa syahidna ma syahid, dan kami pun berangan-angan menginginkan agar bisa menyaksikan apa yang engkau saksikan, yakni mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, ketika memberikan nasihatnya, ketika memberikan wujangannya, ketika mengeluarkan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ucapan seorang tabi'in tersebut membuat Miqdad Ibnul Aswad marah, fastughdiba. Beliau marah karena ini merupakan angan-angan yang mustahil, angan-angan yang tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena zaman sahabat telah lewat, zaman generasi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan pendidikan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan langsung kepada mereka telah usai karena Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat. Maka tidak akan mungkin seorang berangan-angan bisa menjadi seorang sahabat dalam kondisi An-Nabi alaihi salatu wasallam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'altu a'jab, Maka kata seorang perawi, aku pun heran, kenapa Al-Miqdad Ibn Al-Aswad marah ketika ada yang memiliki angan-angan kebaikan dalam tanda kutip. Angan-angannya baik, niatnya baik, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diketahui oleh Miqdad dari pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu taala anhu wa arda, seorang yang bermulazamah, seorang yang benar-benar mendengar langsung wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memahami ada di sana angan-angan yang tidak boleh untuk dilakukan oleh seorang muslim. Ada di sana angan-angan yang berkaitan dengan hal yang mustahil, yang tidak akan mungkin terjadi. Maka seorang muslim tidak boleh berangan-angan dengan hal tersebut, karena hal itu artinya dia melawan takdir dan ketetapan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maqala illa khairan, yang aku tahui, kata perawi tersebut, yang diucapkan oleh tabi'in, yang diucapkan oleh murid Al-Miqdad, ingin menjadi seperti Al-Miqdad, ingin menjadi dari deretan sahabat-sahabat Nabi, itu adalah ucapan yang baik. Niat yang baik tidak cukup, seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan terakhir. Bagaimana Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum yang lainnya telah mengajarkan itu semua kepada kita. Kam muridin lil khair lam yusibhu, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Hal ini dikatakan, diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika beliau melihat ada sekelompok dari kalangan muslimin yang mengucapkan takbir, melafadzkan tasbih dengan menggunakan batu-batu kerikil. Mereka melakukan tasbih sebanyak 100 kali, di hadapannya ada 100 batu kerikil. Tahmid 100 kali, di hadapannya ada tahmid, ada batu kerikil 100 biji, 100 kerikil. Begitu seterusnya, dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka mengucapkan la ilaha illallah, kalimatut tahlil, kalimat tasbih, kalimat tahmid dengan jumlah-jumlah kerikil yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak berzikir dengan menggunakan jari jemari mereka, ruas-ruas jari jemari mereka. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatan mereka. Mereka pun seakan-akan ingin mengingkari apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Kenapa kami tidak boleh melakukan hal ini? Tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan, wahai Abdullah bin Mas'ud. Keluarlah ucapan ini, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak sampai kepada tujuannya tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, telah kita nukilkan kisahnya pada pertemuan yang lalu. Bagaimana Ibnu Abbas marah ketika ada beberapa orang yang di sekitar beliau membandingkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji tamattu'. Abu Bakar dan Umar memiliki ijtihad untuk tidak memperbolehkan haji tamattu'. Tujuannya baik, niatnya baik, agar Ka'bah terus dikelilingi oleh kaum muslimin, agar Ka'bah terus ditawafi oleh kaum muslimin, bukan hanya pada musim-musim haji saja mereka berbondong-bondong. Ini tujuannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Akan tetapi ketika ada beberapa gelintir kaum muslimin yang mendahulukan, menganggap ucapan Abu Bakar afdal daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap ucapan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma afdal dibandingkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, marah Abdullah bin Abbas. Akhsha an tanzil alaikum hijaratun minas sama, aku khawatir akan diturunkan hujan-hujan batu dari langit karena kalian telah mendahulukan ucapan Abu Bakar, ucapan Umar dibandingkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna Abu Bakrin wa Umar wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar, membandingkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walaupun dengan sahabat-sahabat terbaik, tidak dibenarkan dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mendengarkan wasiat dari Nabi, sudah mendengarkan ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah mendengarkan hukum dari beliau ala ra'si wal ain, tidak boleh kita ganggu gugat, tidak boleh kita sandingkan ucapan beliau dengan ucapan manusia paling terbaik sekalipun setelah beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian kata seorang perawi tersebut, tsumma aqbala alaih, yang bernama Jubair ibn Nufair, seorang perawi dari kalangan tabi'in, yang bernama Jubair ibn Nufair Abul Mikdad ibn Aswad menghadap kepada orang tersebut. Ma yahmilu ar-rajulu ala ayyatamanna muhdaran ghayyabahu Allahu an. Kenapa ada salah seorang dari kalian yang ingin berangan-angan menjadi seorang sahabat padahal Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dia bukan bahagian dari mereka. Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat. Angan-angan setinggi apapun, usaha sekuat apapun, upaya semaksimal apapun tidak akan mungkin mereka bisa menggapai angan-angan tersebut. Mustahil. Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat. Tidak akan mungkin lagi ditambah deretan jumlah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. La yadri law syahidahu kaifa yakunu fi. Karena orang tersebut, kata Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, yang berangan-angan hidup di zaman Nabi, yang berangan-angan hidup bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung An-Nabi alaihi salatu wasallam, dia belum tentu bisa menjamin dirinya masuk ke dalam deretan sahabat. Dia tidak bisa menjamin dirinya masuk ke dalam deretan orang-orang yang beriman. Dijelaskan lanjutannya oleh Al-Miqdad, wallahi demi Allah, laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Sekian banyak orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni neraka jahannam. Mereka ditakdirkan sebagai orang-orang munafikin. Mereka ditakdirkan sebagai orang-orang musyrikin, bukan deretan dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Jadi hati-hati. Walaupun toh ternyata Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan angan-angan tersebut, belum tentu kita bisa menjadi deretan dari sahabat-sahabat Nabi, karena sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-akhyar, orang-orang yang terpilih, tidak sembarangan bisa menjadi sahabat Nabi. Orang-orang khusus, orang-orang yang sudah diklaim oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai ahlul jannah. Makanya angan-angan yang disampaikan oleh mereka yang ingin hidup di zaman Nabi alaihi salatu wasallam dibantah, dikritisi oleh Al-Miqdad. Jangan kalian berangan-angan. Barangkali kalian bisa hidup di zaman Nabi, tapi wal iyadzu billah kalian menjadi deretan orang-orang munafikin. Lam yujibuhu wa lam yusaddiqu. Berapa banyak orang-orang yang tidak menjawab, tidak mengimani, tidak membenarkan dakwah-dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awala tahmadunallaha idza akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum. Seyogianya kalian yang telah hidup, yang telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilihkan di generasi ini, tabi'in maksudnya, tahmadunallah. Tahmadunallah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidup di zaman keemasan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladzina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat, thumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya para tabi'in, thumma alladzina yalunahum atba'at tabi'in. Seharusnya mereka bersyukur karena telah mendapatkan kenikmatan tersebut. Id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum, yang mana kalian telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan pada generasi keemasan tabi'in. Fatusaddiquna bima jaa'a bihi nabiyyukum atau bima jaa'a bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Kalian bersyukur karena kalian hidup di zaman yang kalian bisa mengimani apa yang telah datang dari nabi kalian, dari ajaran al-Islam, dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diimani oleh mereka dan diimani oleh kita. Ini pelajaran besar untuk kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di satu zaman yang kita bisa membenarkan, meyakini apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita bisa mengikuti jalan-jalan beliau menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran beliau, akidah-akidah beliau alaihi salatu wasallam. Bersyukur. Jangan kita berangan-angan, seandainya saya bersanding dengan Abu Hurairah, seandainya saya bersanding dengan Umar bin Al-Khattab, seandainya, jangan. Belum tentu ketika kita berangan-angan demikian, kita hidup di zaman Nabi menjadi orang sahabat, menjadi orang terbaik, belum tentu. Bisa jadi kita menjadi orang yang terburuk, wal'iyadzubillah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita hidup di zaman ini telah mentakdirkan para tabi'in hidup di zamannya, maka banyak-banyaklah bersyukur, karena Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan melakukan sesuatu yang mendatangkan hikmah yang sangat luar biasa. Qad kufitum al-bala bi ghairikum, kalian juga harus bersyukur, kata Al-Miqdad kepada orang tersebut secara khusus dan kepada generasi tabi'in secara umum. Kalian harus bersyukur. Yang pertama karena apa? Tadi, karena telah diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, menjadi orang-orang yang membenarkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qad kufitumul bala'a bighairikum. Kalian tidak mendapatkan bala. Kalian tidak mendapatkan cobaan sebagaimana cobaan tersebut ditimpakan, malapetaka tersebut ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabat Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam secara khusus. Wallahi, demi Allah, laqad bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah diutus. Ala ashaddi halin bu'itha 'alaiha nabiyyun qat, dalam kondisi masyarakat yang penuh dengan kesombongan. Bangsa Quraisy menganggap bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kadzabun asyir, pendusta besar. Bangsa Quraisy menganggap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai al-majnun, seorang yang gila, sahirun, sebagai tukang sihir. Ini bangsa Quraisy. Yang mana kata Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad, Nabi alaihi salatu wassalam diutus pada kondisi yang sangat mencekam. Sekian banyak alihah telah disembah oleh mereka, kaum musyrikin, bangsa Quraisy. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam diutus untuk bisa membawa cahaya yang terang, mengeluarkan mereka dari adzulumat, mengeluarkan mereka dari kegelapan. Ini sangat mencekam. Nabi alaihi salatu wassalam sekian banyak upaya-upaya pembunuhan kepada beliau. Bukan hanya beliau yang diganggu, keluarga-keluarga beliau pun diganggu alaihi salatu wassalam. Kondisinya sangat mencekam dibandingkan nabi-nabi yang lainnya, kata Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Fi fatratin wa jahiliyatin. Al-fatrah yang dimaksudkan di sini adalah pada masa fatrah, ketika Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan wahyu kepada beliau. Karena seperti yang kita ketahui bersama dari sejarah perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan wahyu di usia lebih dari 40 tahun. Awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam masih seperti manusia biasa, menggembala kambing, masih berinteraksi dengan masyarakat bangsa Quraisy yang lainnya, masih mendapatkan amanah dari orang lain, membantu orang lain, masyarakat di sekitarnya, belum membawa wahyu, belum dikirimi wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Usia Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kebilangan 40 tahun atau lebih, baru Nabi alaihi salatu wasallam diberikan wahyu, diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Wa jahiliyah, begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam diutus pada masa-masa jahiliyah, di mana masyarakat tersebut penuh dengan kebodohan, penuh dengan keterbelakangan. Yang ada di sisi mereka hanyalah kekerasan demi kekerasan, celaan demi celaan, cacian demi cacian, budi pekerti yang tidak luhur, akhlak-akhlak yang radhilah. Ini ada tersebar di tengah-tengah kaum jahiliyah. Insyaallah taala kita masih mengingat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dicerca di hadapan halayak ramai oleh Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Binasa engkau wahai Muhammad. Ini dilakukan oleh Abu Lahab di halayak ramai di tengah-tengah bangsa Quraisy. Tidak ada unsur menghargai Nabi alaihi salatu wasallam sedikit pun dari Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, karena dia mencela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kondisi kaum jahiliyah yang penuh dengan caci makian, tidak mau menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan serta merta. Siapa orang ini baru datang kemudian memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepada satu ilah? Aliha yang banyak ini kita tinggalkan semua. Siapa? Apakah dia ini orang gila? Dicaci maki Nabi alaihi salatu wasallam. Dan usaha-usaha lainnya yang menjatuhkan kredibilitas harga diri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma yarawna anna dinan afdalu min ibadatil awthan. Kondisi masyarakat ketika itu yang mereka yakini agama yang ada di sisi mereka, keyakinan yang ada di sisi mereka, afdal min ibadatil awthan, anna dinan afdal min ibadatil awthan, itu adalah yang paling baik ketika mereka harus menyembah patung-patung yang ada. Faja'a bi furqanin, maka Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk membedakan antara al-haq dengan al-batil, untuk memisahkan antara cahaya dengan kegelapan. Ini kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah kaum jahiliyah, di tengah-tengah kaum yang banyak mencaci maki Nabi alaihi salatu wasallam, agar beliau membawa pembeda antara al-haq dengan al-batil. Bainal haq farraqa bihi bainal haq wal batil. Nabi alaihi salatu wasallam memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Wa farraqa bihi bainal walid wa waladih. Nabi alaihi salatu wasallam dengan ajarannya tersebut, dengan wahyu yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala, juga telah memisahkan antara seorang anak dengan orang tuanya. Karena sang anak ingin beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin masuk ke dalam ajaran al-Islam, akan tapi orang tuanya masih patuh kepada agama nenek moyang. Sekian banyak orang tua dari deretan sahabat-sahabat Nabi belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau membenarkan anna Muhammadan Rasulullah, tidak mau mereka mengucapkan hal tersebut, bahkan mengucapkan la ilaha illallah yastakbiru, mereka sombong, menahan diri mereka. Kenapa alihah yang banyak ini diganti oleh satu zat saja? Farraqa bihi bainal walid wa waladih. Nabi alaihi salatu wasallam bisa memisahkan antara sang anak dengan orang tuanya. Hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran. Maka di tengah-tengah masyarakat tersebut ada kejadian di mana seorang melihat orang tuanya, melihat ayahnya, melihat anaknya, melihat saudaranya masih dalam kondisi kafir, masih dalam kondisi belum beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Waqad fatahallahu qufla qalbihi bil iman, sementara dia telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah mendapatkan cahaya al-Islam, dia telah mendapatkan cahaya sunnah. Ini maksudnya farraqa bainal walad wal walid. Nabi alaihi salatu wassalam memisahkan anak dan orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya beriman, orang tuanya tidak beriman, atau sebaliknya, orang tuanya beriman, anaknya tidak mau beriman. Ini kondisi masyarakat jahiliyah ketika itu. Maka kata Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, ada kejadian di mana seorang sahabat Nabi, seorang muslim ketika itu, seorang mukmin yang telah beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, menyaksikan orang tuanya dalam kondisi kafir. Ada lagi menyaksikan anaknya dalam kondisi masih kafir. Ada lagi menyaksikan saudaranya masih dalam kondisi kafir. Tidak usah jauh-jauh, hadis yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah ada. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, bukankah memiliki saudara yang kafir? Umar bin Khattab tidak bisa memberikan hidayah kepada saudara beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka orang yang mulia belum tentu bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang di sekitarnya, belum tentu bisa memberikan hidayah, atau pastinya hidayah tersebut adalah hal yang bisa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa memiliki hidayah tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Semulia apapun seseorang, tidak bisa memberikan hidayah ini untuk kamu wahai ayahku, ini untuk kamu wahai ibuku, ini untuk kamu wahai saudaraku, tidak akan mungkin bisa. Innaka la tahdi man ahbab, kata Allah Azza wa Jalla mengingatkan nabinya alaihi salatu wassalam. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Semua itu harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab memiliki saudara yang kafir. Nabi alaihi salatu wasallam memiliki paman yang kafir, keluar dari al-Islam, bahkan wafat dalam keadaan musyrik, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bahkan dengan tegas anna Abu Thalib ala millati Abdul Muttalib, bahwasanya Abu Thalib wafat dalam keyakinannya, tetap meyakini keyakinan yang ada di sisi Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan. Wal'iyadu billah. Hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran wa qad fataha Allahu qufla qalbihi bil iman wa ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nar. Ketika orang tersebut menyaksikan orang tuanya Ketika orang tersebut menyaksikan putra atau putrinya belum beriman, menyaksikan saudaranya masih kafir, dalam kondisi dia telah mendapatkan hidayah keimanan, hidayah al-Islam, wa ya'lamu annahu in halak, dia mengetahui kalau saudaranya tadi tetap wafat dalam kondisi kafir, ayahnya tadi wafat dalam kondisi kafir, ibunya tadi wafat dalam kondisi kafir, kerabat-kerabatnya wafat dalam kondisi kafir, dia mengetahui dakhala an-nar, mereka akan masuk ke dalam neraka Allah, wal iyadhu billah. Fala taqarru 'ainuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar, maka wajar apabila ada seorang ayah, apabila ada orang tua yang menangis. Kenapa menangis? Karena melihat, menyaksikan anaknya wafat dalam kondisi masih berpegang teguh dengan agama kesyirikan. Ini masuk kepada inti pembahasan dari bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Al-walad qurratul ain. Yang namanya anak itu adalah penyejuk mata bagi orang tuanya. Maka ketika orang tuanya melihat anaknya dalam kondisi kafir, musyrik, atau mungkin lebih mending dari itu, seorang tua di zaman kita sekarang yang melihat anaknya dalam kondisi suka bermaksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari bimbingan sunnah, akan membuat nangis kedua orang tuanya, tersedih kedua orang tuanya. Karena memang anak itu qurratul ain, penyejuk mata, selama anak tersebut berada di dalam koridor batasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak itu sudah keluar dari syariat Allah, sudah keluar dari syariat Nabi-Nya alaihi salatu wasallam, sudah tidak ada lagi qurratul ain, bukan lagi jadi penyejuk mata, bahkan menyedihkan, mendatangkan kegelisahan kepada kedua orang tuanya. Fala taqarru ainuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Wajar orang tua itu menangis, meneteskan air matanya ketika mengetahui, mendapati putranya masih dalam keadaan kafir. Putranya tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan wafat dalam kondisi itu, yang artinya dia menjadi penghuni annar wal iyadhu billah. Wa annaha lillati qala Allah, dan itulah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itulah yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana, mereka orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka adalah yang mengatakan rabbana, berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami. Hablana min azwajina, berikanlah istri-istri kami, wa dzurriyyatina, berikanlah anak-anak keturunan kami, qurrata ayun, amalan-amalan kebaikan, sehingga mereka bisa menjadi penyejuk mata bagi kami. Istiqamahkan mereka. Ini makna doa kaum mukminin yang telah dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, dan jangan sampai kita lalai untuk memanfaatkan atau membaca, mengamalkan doa ini. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan anak keturunan yang nantinya bisa menjadi qurrata ayun, penyejuk mata. Itu secara tidak langsung doa, ya Allah, berikanlah jalan keistiqomahan pada istri-istri kami. Ya Allah, berikanlah jalan ketaatan terus-menerus keistiqomahan kepada anak-anak keturunan kami. Demikian. Agar mereka bisa menjadi qurratu ayun, bisa menjadi penyejuk mata. Karena kalau sudah keluar dari koridor al-Islam, sudah keluar dari ketaatan kepada Allah, maka akan menjadi seorang yang mendatangkan kegelisahan bagi kedua orang tuanya, wal'iyadzu billah. Hadis yang sahih yang telah kita bacakan secara sempurna walhamdulillah periwayatannya dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah penting. Di antaranya adalah bagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau adalah orang-orang yang telah mendapatkan sekian banyak malapetaka. Akan tetapi itu tidak menjadikan keimanan mereka goyah. Sekian banyak celaan, sekian banyak cacian, sekian banyak makian sudah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah diberikan kepada beliau dan para sahabatnya. Tapi itu semua menjadikan beliau alaihi salatu wasallam dan para sahabat beliau tambah kokoh keimanannya, tambah kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari riwayat ini kita bisa melihat bagaimana angan-angan, at-tamanni, adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali angan-angan tersebut berkaitan dengan dua hal, dan ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu min babil murajaah, yaitu berkaitan dengan angan-angan kita untuk menjadi seorang yang bergelimang harta, kemudian dengan harta tersebut kita akan mensedekahkan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini angan-angan yang pertama yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang kedua, angan-angan ketika kita ingin menjadi seorang alim, seorang yang berilmu, yang nantinya kita akan memiliki target untuk mendakwahkan ilmu tersebut, menyampaikan ilmu tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Ini namanya al-ghibtah yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian faedah yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat apa yang ada di sisi Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Karena beliau merupakan seorang an-nasih, seorang yang senantiasa memberikan nasihat kepada orang lain yang beliau dapati telah melakukan sebuah kekeliruan. Dalam hal ini murid beliau sendiri yang telah keliru, murid beliau sendiri yang telah melakukan sebuah kesalahan, berangan-angan, bertamanni, tapi melakukan at-tamanni yang mustahil, tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi sahabat, ingin hadir di majlis Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi Nabi alaihi salatu wassalam telah wafat, maka dinasehatilah oleh Al-Miqdad Ibnul Aswad. Maka faedah yang ketiga ini, kita bisa mengambil sikap al-munasahah yang ada di sisi Al-Miqdad Ibnul Aswad kepada murid-muridnya secara khusus dan kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau secara umum radhiyallahu taala anhu arba. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan sebuah faedah oleh Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah, sebuah hadis, sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memiliki angan-angan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis yang ke-249, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada para sahabat beliau, "Lawaditna anna qad ra'aina ikhwanana." Kami berkeinginan, kami berangan-angan untuk bisa melihat secara langsung saudara-saudara kami. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lawaditna anna qad ra'aina ikhwanana." Kami memiliki angan-angan, kami memiliki keinginan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Anna qad ra'aina ikhwanana." Kami nanti bisa melihat secara langsung saudara-saudara kami. Ini beliau membicarakan ini di hadapan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ardhah, atau radhiyallahu taala anhum ardhahu, mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awalasna ikhwanaka?" Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kenapa engkau masih berkeinginan, masih berangan-angan untuk bertemu dengan saudara-saudaramu? Kami ini siapa? Wahai Rasulullah, bukankah kami awalasna ikhwanak? Bukankah kami ini ya Rasulullah saudara-saudaramu sendiri? Lantas siapa yang ingin engkau temui wahai Nabi Allah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Qal antum ashabi." Kalian bukan saudara-saudara saya. Kalian adalah sahabat-sahabat saya. Ini rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang ada di tengah-tengah Ahlussunnah yang telah kita ketahui bersama, yang namanya as-sahabah, pasti dan pasti masuk ke dalam al-jannah. Antum ashabi, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Ini di majelis Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikannya, rekomendasi untuk seluruh sahabat. Dalam ilmu hadis dikenal dengan bahasa kullu sahabati udulun, setiap sahabat itu pasti memiliki sikap adil. Apakah artinya kita berkesimpulan para sahabat itu tidak mungkin melakukan kesalahan? Tidak. Apakah artinya kita mengambil kesimpulan para sahabat itu ma'asumin, mereka orang-orang yang selamat dari dosa? Tidak. Mereka masuk ke dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Mereka masuk ke dalam deretan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seluruh bani Adam pasti terjatuh di dalam kesalahan. Apakah sahabat bermaksiat? Na'am. Apakah sahabat melakukan kesalahan? Na'am. Jangan diambil kesimpulan berarti kalian wahai kaum Wahabi, kalian wahai ahlu sunnah tidak menghargai para sahabat. Lah, Nabi SAW sendiri yang mengucapkannya. Jangan diputarbalikkan. Jangan menjadi seorang yang baligh, pintar memutarbalikkan fakta. Al-haq menjadi al-batil, al-batil menjadi haq. Jadilah orang-orang yang zaka, orang-orang yang cerdas, al-uqala, orang-orang yang bisa berpikir. Ketika kita mengklaim, ketika kita menyatakan bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, na'am. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Kita tidak boleh memiliki sikap al-ghulu, berlebihan seperti apa yang dimiliki oleh mereka kaum Rafidah. Nabi, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Satu sisi. Sisi yang lain, di antara mereka ahlul bait, sahabat-sahabat Nabi yang merupakan atau yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlul bait adalah orang-orang yang mulia, yang ma'sum, tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Ini pun hal yang salah. Jadi kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga bermudah-mudahan. Harus pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Tidak hulu menganggap sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang ma'sum yang selamat dari dosa, bahkan sampai kepada tingkatan harusnya Ali bin Abi Thalib adalah seorang nabi pengganti Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini hulu berlebihan. Tidak juga bermudah-mudahan untuk mengkafirkan mereka. Abu Bakrin wa Umar kafiran. Ini keyakinannya Rafidah. Abu Bakar dan Umar adalah dua orang kafir. Kenapa? Bukan bahagian dari ahlul bait kata mereka. A'udzu billahi minad dalal wal hawa. Antum ashabi kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian ini sahabat-sahabatku. Berarti seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum adalah orang yang muzakka. Orang-orang yang telah direkomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mereka harus kita muliakan. Apa akidah Ahlussunnah? Apa akidah Salafiyah? Ketika melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, as-sukut. Kita disuruh diam dari kesalahan-kesalahan mereka, tidak membahas. Muawiyah telah melakukan ini, Ali bin Abi Thalib telah melakukan ini, Uthman ibn Affan telah melakukan ini. Begitu-begitu. Kemudian disebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Dijatuhkan harga diri mereka. Mendiskreditkan kondisi mereka. Lah, tetap dimuliakan. Kesalahan-kesalahan mereka, as-sukutu amman amma syajara bainahum. Ini akidah ahli sunnah. Kita harus diam. Tidak bersikap terhadap perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda berselisih. Naam, berselisih. Lantas apakah itu menjadikan dasar kita mencela Muawiyah bin Abi Sufyan? Utsman bin Affan memiliki 1-2 perbedaan kaidah, perbedaan ijtihad dengan Umar dan Abu Bakar. Apakah dengan demikian kita mengatakan Utsman bin Affan adalah seorang mubtadi', ahlul bid'ah wal ahwa, seperti keyakinannya Yahya al-Hajuri? La. Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda seorang syahid, orang yang wafat dalam kondisi syahid yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Ijtihad beliau yang berbeda dengan Abu Bakar dan Umar bagaimana? Seorang mujtahid. Seperti yang kita ketahui dari Nabi alaihi salatu wasallam, seorang mujtahid kalau dia benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Tetap salah, tidak salah. Ini Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda. Ketika beliau mensyariatkan melakukan ijtihad untuk dikumandangkannya azan 2 kali pada saat hari Jumat. Ijtihad dari beliau tidak boleh dihinakan. Ini ijtihad tidak sesuai dengan ucapan Nabi. Ijtihad tidak sesuai dengan ucapan Abu Bakar. Ijtihad tidak sesuai dengan ucapan Umar. Mubtadi' Utsman bin Affan, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan azan 2 kali ditanggung oleh Utsman. A'udzubillahi minadz dhalal. Ini ucapan orang-orang yang tidak beradab kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-ta'anu fi ashabi Rasulillah, orang-orang yang suka mencela sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum. Kesalahan, na'am kesalahan. Mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ghafartu lakum. Aku telah mengampuni kalian semua. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan rekomendasinya, antum ashabi. Kalian para sahabatku. Aku berangan-angan untuk bisa melihat saudara-saudaraku. Kami ya Rasulullah, saudara-saudara engkau. La, kalian sahabat-sahabatku. Rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Antum ashabi wa ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di. Adapun saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina ya'tuna min ba'di, yang mereka itu datang, yang mereka itu hidup setelah aku wafat. Mereka tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah mendengar langsung suara Nabi alaihi salatu wasallam, tapi mereka beriman dengan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan hal yang ghaib, beriman dengan hal yang tidak kasat mata, yang tidak pernah mereka saksikan secara langsung. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah terlihat oleh kita. Sabda-sabda beliau tidak pernah terdengar oleh kita. Akan tapi ketika kita beriman, inilah poin plus, poin tambahan yang Nabi alaihi salatu wasallam memiliki angan-angan untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara beliau yang beriman kepada beliau alaihi salatu wasallam dalam kondisi beliau telah wafat alaihi salatu wasallam. Kalau para sahabat, kasarannya agar kita bisa memahami makna yang terkandung dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat wajar bisa masuk ke dalam Islam, bisa beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam karena mereka melihat langsung keutamaan-keutamaan Nabi alaihi salatu wasallam, mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Walaupun ucapan ini sebenarnya dari satu sisi tidak benar, karena mereka masuk ke dalam Islam berkeyakinan dengan akidahnya Nabi alaihi salatu wasallam, mengijabah, menjawab dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam karena murni keinginan dan keimanan yang ada di sisi mereka. Murni keimanan yang ada di sisi mereka. Dan mereka seperti yang kita ketahui bersama di awal majelis tadi adalah al-akhyar. Mereka orang-orang terpilih. Tapi untuk takribul faham, agar kita faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabatku, kalian di hadapanku melihat aku secara langsung, melihat Nabi alaihi salatu wasallam secara langsung, beriman kepadaku, ashabi, kalian para sahabatku, kalian orang-orang yang terpilih, kalian ahlul jannah, kalian memiliki keutamaan yang istimewa, luar biasa. Allah memberikan rekomendasi, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi. Tapi yang ingin aku temui, kata Nabi alaihi salatu wasallam, alladzina ya'tuna min ba'di, mereka-mereka yang datang, mereka-mereka yang beriman setelah aku wafat. Aku tidak ada, aku ghaib di hadapan mereka, tidak kasat mata, tapi mereka tetap mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia di awal-awal surah Al-Baqarah, ketika menyebutkan tanda-tanda, ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, yang tidak kasat mata. Kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak pernah mereka lihat, mereka beriman. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mereka lihat, mereka beriman. Tapi kalau kondisinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pun tidak pernah melihat Allah azza wajalla, sehingga mereka pun, para sahabat, mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi keutamaan yang tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam ada pada ikhwanur rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara Nabi alaihi salatu wasallam, yang para sahabat memiliki keutamaan beriman langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam, melihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, generasi sahabat, generasi yang mulia seperti yang kita ketahui. Tapi saudara-saudara Rasul alaihi salatu wasallam ada juga keutamaannya ketika mereka mau beriman dalam kondisi belum pernah menyaksikan siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bagaimana sosok beliau, bagaimana suara beliau, dan yang seterusnya. Tapi mereka tetap mau, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat apapun yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai ikhwana Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi alaihi salatu wasallam berkeinginan untuk bertemu dengan kita semua. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah yarhamakumullah, walhamdulillah, dengan menyelesaikan penjelasan dari Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah, artinya kita telah menyelesaikan bab yang telah kita bahas, yang insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun man da'a li sahibihi an akthir malahu wa waladahu, sebuah bab yang menjelaskan tentang doa seorang kepada saudaranya, doa seorang kepada sahabatnya untuk memperbanyak harta dan anak-anak keturunannya. Yang mana Imam Bukhari alaihi rahmatullah akan menukilkan kisah Nabi alaihi salatu wassalam yang memanjatkan doanya kepada Allah agar memperbanyak harta Anas ibn Malik dan memperbanyak keturunan dari Anas ibn Malik, yang insyaallah ta'ala akan kita rinci pada waktunya biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada majelis kali ini. Afwan, ana mau bertanya, apakah boleh melakukan pengaturan kehamilan demi untuk menyempurnakan penyusuan anak? Jazakumullahu khairan. Aminu ayyakum. Telah dibahas hal ini oleh para fuqaha. Kesimpulan dari apa yang mereka sebutkan adalah hukmul jawaz, diperbolehkan hal tersebut selama dia tidak memiliki niat untuk memutus garis keturunan, akan tapi untuk mengatur. Jadi dibedakan antara lafal mengutus dan memutus dan mengatur. Kalau memutus tidak dibenarkan kalau tidak ada alasan-alasan syar'i, tidak ada alasan-alasan yang sesuai dengan ilmu medis misalkan. Kalau hanya ingin memutus karena sudah tidak sanggup dan yang semisalnya, tidak diperkenankan. Tapi kalau mengatur, dipersilahkan oleh syariat ini, syariat yang mulia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Afwan, benarkah umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada beliau akan masuk syurga lebih dahulu dibandingkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Nah, ini adalah sabda Nabi SAW, antumul akhirun lakinnakum al-awwalun, atau kama qala SAW, kalian adalah umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terakhir, karena setelah umat Nabi Muhammad SAW tidak ada umat lagi yang akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian adalah orang-orang yang akan pertama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Ada hadis qudsi yang menyebutkan bahwasanya air laut minta izin sehari 3 kali kepada Allah untuk membinasakan manusia. Akan tetapi Allah masih bertahan. Apakah hadis ini sahih ataukah tidak? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri tidak pernah mendengarkan hadis tersebut karena mungkin keterbatasan ilmu yang ada pada saya. Akan tapi yang ingin saya jadikan sebagai catatan adalah ucapan ini merupakan hasil dari ceramah yang diberikan oleh seorang syekh dalam tanda kutip yang sudah fasih berbahasa Indonesia. Maka saran saya untuk tidak banyak-banyak mendengarkan ceramah-ceramah orang tersebut, karena sekian banyak syubhat akan hinggap pada antum apabila sering mendengarkan ceramah orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Karena di zaman sekarang banyak sekali du'at ila abwab jahannam, banyak sekali du'at yang menyeru kepada kebid'ahan, kesesatan, dan menganggap itu sebagai satu hal yang bisa menyelamatkan mereka dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Afwan, seorang istri bertengkar dengan suami hingga suaminya menamparnya. Sang istri pergi akhirnya menikah dengan laki-laki lain padahal ia belum diceraikan. Maka bagaimana hukumnya? Kalau yang berkaitan dengan hal seperti ini tidak bisa kita langsung memberikan jawaban. Harus didudukkan dua pihak. Karena yang berkaitan dengan permasalahan at-talaq atau permasalahan keluarga an-nikah, wa ma'adrakumun nikah, ini adalah perkara-perkara yang sangat sensitif. Kalau kita hanya mendengar dari satu pihak, sementara pihak lain kita tidak dengar penjelasannya, akan membawa fitnah. Wal'iyadzubillah. Jadi harus didudukkan dua pihak, harus dikumpulkan dua informasi sesuai dengan apa yang terjadi. Tidak bisa dihukumi secara sepihak demikian. Wallahu'alam bisawab. Apakah seorang anak yang belum balig berzina, a'udzubillah, apakah dia harus dikenakan had setelah dewasanya? Kalau dia tinggal di negara Indonesia, negara kita tidak menerapkan hukum had. Artinya seorang pencuri tidak diharuskan untuk dipotong tangannya, karena memang negara kita memiliki hukum-hukum tersendiri. Ada undang-undang dasar dan yang semisalnya. Hukum had diberlakukan bagi mereka-mereka atau bagi negara-negara yang benar-benar merealisasikan Al-Quran wa Sunnah sebagai undang-undang mereka. Seperti misalkan negara Arab Saudi, itu ada hukum had ditegakkan. Ada hukum had yang ditegakkan. Tapi kalau di negara kita, maka tidak bisa kita menegakkan hukum had. Yang ada adalah kita menasihati anak tersebut untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinilah firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, sesungguhnya amalan-amalan baik akan menghapuskan amalan-amalan kejelekan. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, apa hukumnya membayar hutang dari uang hasil riba? Tidak boleh. Uang riba adalah uang yang tidak boleh digunakan untuk membayar hutang. Uang hasil riba hanya untuk dibolehkan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang benar-benar dimanfaatkan oleh kaum muslimin secara umum tanpa terkecuali. Karena membayar hutang ini termasuk sesuatu yang diwajibkan untuk dia sendiri, dan yang akan merasakan manfaatnya adalah orang yang dihutangi, maka tidak dibenarkan diambil dari uang riba. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majelis hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.